السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat amal soleh yang merupakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yang merupakan ruh, yang merupakan ruh, karena Al-Quran adalah ruh. Sebagaimana tidak ada artinya kekayaan, popularitas ketika seseorang sudah berpisah dengan ruhnya, begitu juga dengan orang yang hidup tanpa Al-Quranul Karim, tidak akan dapat kebahagiaan dan hakikat kehidupan. Maka terus evaluasi hubungan kita dengan Al-Quranul Karim dan pelajarilah ilmu, hikmah, makna dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersyukurlah ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajarinya, sebagaimana selalu minta pertolongan kepada Allah, minta taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini bukan hanya tentang effort atau tentang kecerdasan, hadirin. Hidayah itu benar-benar prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu kalimat yang sering dibawakan Nabi SAW di awal beliau membuka sebuah forum, man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri hidayah enggak ada yang bisa menyesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan enggak ada yang bisa kasih hidayah. Mau diceramahin sama 1000 ulama juga enggak bisa. Oleh karena itu selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan, minta kelancaran, minta dikasih pemahaman, lalu dibuat menerima apa yang disampaikan dari kebenaran, lalu diberikan kekuatan untuk mengamalkan. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, kita pun juga harus terus menguatkan syahadatain kita, La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Maka selalu jaga diri kita dari kesyirikan dan dalam ibadah hendaknya kita senantiasa mengikuti tuntunan, konsep dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Maka sebagai bentuk bakti kita sebagai umat, salah satunya adalah perbanyak salawat dan ucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, dan sebelum kita mulai, sekali lagi kita ingatkan bahwa jarak kita dengan Ramadan semakin dekat. Jangan lengah, minta tolong sama Allah agar Allah sampaikan kita dengan Ramadan. Dan bukan hanya bertemu dengan Ramadan, tapi diberikan taufik untuk bisa mengisi setiap saat dengan amal soleh dan ibadah. Dan semoga kita bisa menjaga diri kita dari maksiat. Jangan pernah merasa aman. Oh, tinggal beberapa hari lagi, Ustaz, tenang aja kok. Sampai belum tentu. Belum tentu. Betapa banyak orang yang wafat di H-3. Coba lihat tahun-tahun lalu, banyak orang yang wafat H-3. Coba aja H-3, H-2, H-1 nongkrong di karet bifak misalnya. Tanah kusir. Kira-kira ada gak tuh yang datang? Banyak hadirin. Oleh karena itu, jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah sampaikan kita ke Ramadan dan Allah berikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan hari-hari dan tidak kalah start dan juga tidak tergelincir di tengah-tengah sehingga gagal finish misalnya. Atau blunder di akhir-akhir menjelang garis finish. Minta pertolongan kepada Allah. Dan juga kita coba kembali ingatkan bagi yang punya hutang puasa. Jangan lupa. Mumpung masih ada waktu. Allah kasih waktu hampir 1 tahun. Jangan sampai kita sia-siakan itu. Maka sekali lagi bayarlah hutang-hutang tersebut. Iya, jemaat sekalian, kembali bersama Riyadhus Shalihin. Kembali bersama Riyadhus Shalihin bab bayan kathrati turukil khair. Bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita bersama hadis yang ke-15. Dan lagi-lagi hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat besar yang semangat dalam belajar dan akhirnya memanen hasilnya dan bermanfaat bagi umat sampai hari ini. Ini contohnya lagi-lagi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadirin Allah muliakan. Hadis yang ke-15. Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau dan merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan anhu qal, dari Abu Hurairah. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i ala al-makarih wa kathratul khutaa ila al-masajid وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. Rasulullah SAW bersabda, hadirin, maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang dengannya Allah hapuskan dosa-dosa, وَيَرْفَعُ بِهِ دَرَجَاتٍ, dan Allah angkat derajat-derajat hambanya. Masya Allah. Sesuatu yang jika dikerjakan, kita langsung mendapatkan 2 keutamaan. Yaitu dosa-dosa kita dihapuskan dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat. Hadirin, kalau kita mendengar hadis bahwa derajat akan diangkat. Coba resapi baik-baik dan coba bandingkan dengan kita atau seseorang yang berusaha sekuat tenaga untuk naik pangkat misalnya. untuk merintis karirnya di sebuah perusahaan, untuk bisa naik pangkat atau sampai kedudukan tertentu atau duduk di kursi tertentu, orang tuh seringkali harus lanjut kuliah. Udah lanjut kuliah biar bisa dipromosikan, sekolah lagi, ambil kurs tertentu. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang harus ngambil S2 2 tahun, ada yang mau ngambil S3. Itu demi naik pangkat dan naik posisi. Ada yang harus siap di apa, ditugaskan di luar kota, hadirin, di luar negeri yang gak nyaman. Kalau nyaman, kalau pas negara itu lagi konflik, ya harus siap ke sana. Harus siap. Harus taruh di hutan. Ada yang di tengah laut. Itu demi naik pangkat atau diangkat derajatnya di perusahaan tersebut. Rela tuh. Ninggalin istri anak, Masya Allah. Harus adaptasi lagi. Harus sabar ngadepin perubahan suhu dan iklim. Yang gak kuat panas, ternyata ditaruh di Middle East, di Timur Tengah, dengan atau di Afrika misalnya, dengan suhu 50 derajat, ya harus siap. Yang gak kuat dingin, tiba-tiba ditaruh di Eropa Timur misalnya, taruh di Rusia, aduh, gak karu-karuan. Ya harus bertahan. Semuanya itu demi naik pangkat. Nah, masa gak tertarik? Nabi Sosa mengatakan wa yarfa'u bihi darajat. Allah akan angkat derajat dia di dunia dan di akhirat. Ini Allah yang angkat, hadirin. Dan ini bukan hanya dunia, akhirat. Masa kita gak tertarik untuk dengar apa sih ini rahasianya? Gak antusias gitu loh, pengen tahu nih anak, apa tuh yang bisa naikin derajat saya di sisi Allah? Itu yang perlu ditanamkan. Dan hadirin Allah muliakan, kalau naik pangkat dunia belum tentu nikmat loh, belum tentu nikmat. Bisa jadi itu awal dari musibah. Itu pangkat dunia, itu posisi dunia. Bisa jadi itu awal dari bencana, awal dari seorang suami jauh dari istri, awal dari ayah jauh dari anak-anaknya. Kenapa? Karena sibuknya minta ampun, gak pernah punya waktu lagi. Semenjak dipromosikan, udah gak punya waktu lagi sama keluarga. Gak punya waktu lagi. Acara keluarga besar gak pernah datang. Ketika istrinya dikasih masukan sama yang lain, kok gak pernah datang sih si dia? Kata, ya jangankan, saya aja jarang ketemu dia. Aku aja jarang ketemu dia, Bu. Gimana mau datang keluarga besar? Kamu kan istrinya. Ya iya, tapi aku jarang ketemu, udah pergi terus. Anak-anak aja gak punya, gak dapat waktu dari ayahnya. Oh gitu ya? Iya. Jadi hadirin Allah muliakan, diangkat derajat atau naik posisi di sisi dunia, bisa jadi itu awal dari makan uang haram. Waktu posisi dan ininya rendah, enak gitu loh, gampang. Begitu naik ke posisi tertentu, oh nggak bisa. Nggak bisa berkelit lagi. Mau mundur juga nggak berani. Udah ketinggian, kan gitu ya hadirinnya. Ya kan gitu kan. Semakin tinggi seseorang, kan turunnya semakin nggak berani. Kita suruh loncat turun ke bawah dari anak tangga ketiga masih enak. Coba kalau suruh loncat dari anak tangga yang ke-50, mikir kita, aduh kalau jatuh sakit nih. Itu. Suruh mundur dari posisi yang gajinya itu 3 juta, 5 juta, masih oke lah, oke. Gampang nyari gaji segitu lah. WMR ini kan hampir semua WMR. 5 juta, semua first graduate kurang lebih 5 juta, 6 juta. Enak. Tapi suruh mundur dari posisi yang gajinya 50 ribu US dollar misalnya. Mikir jamaah. Berat. 50 ribu US. Mana nyari? Di mana lagi saya dapat 50 ribu US? Kan mikir. Karena udah terlalu tinggi. Loncat turun ke bawahnya serem. Subhanallah. Kita nih kan banyak takut ketinggian hadirin. Udah sampai atas bingung turunnya. Ada gak berani lah. Padahal tinggal resign aja. Mohon maaf pak, saya mundur. Gak bisa saya. Makasih banyak atas semua ini. Kan enak sebenarnya. Itu juga kita lihat ke dunia gak punya apa-apa. Tapi itulah. Turun ke bawah dari posisi semakin tinggi itu semakin berat. Semakin horor. Semakin menegangkan dalam diri. Karena udah terlanjur tinggi kan gitu. Itu hadirin. Iya kan? Di lantai satu. Kebakaran. Loncat pak, loncat. Loncat. Lantai satu. Coba lantai 37. Kebakaran. Gak bisa turun. Harus loncat dari lantai 37 ke bawah. Walaupun udah disiapin apa, balon-balon gitu tuh. Mikir orang loncat tuh hadirin. Dan gak semuanya berani loncat. Ini padahal kebakaran. Hadirin Allah muliakan. Kembali lagi. Itulah posisi tinggi di dunia belum tentu bagus buat kita. Itu aja semangat banget dikejar. Bertahun-tahun dikejar. Perjuangannya tuh luar biasa. Harus sekolah lagi tadi. Dan sebagian nyesel kan. Kalau tahu kondisi begini saya terjepit. Maju kena mundur. Maju salah mundur salah. Saya harus tanda tangan hal yang haram. Buat apa saya sekolah lagi waktu itu? Kalau cuma untuk menandatangani hal yang haram, misalnya. Buat apa saya kehilangan waktu kecil anak-anak saya? Kalau posisinya harus sampai seperti ini. Mendingan dulu aja udah. Cukup, alhamdulillah. Ketemu, bisa dampingi anak, bisa sama istri. Karena akhirnya penyesalan dan banyak orang seperti itu. Ya kalau tahu begini ngapain naik tinggi-tinggi. Padahal orang di sekelilingnya tuh terpukau sama dia. Oh Masya Allah. Ketemu OB, aku ingin seperti Bapak, jangan seperti saya. Bingung si OB, jangan seperti saya. Karena si OB gak ngerti apa tekanan batinnya si Pak Komisaris misalnya. Orang kan hanya ngeliat dari luar. Gitu jamaah. Ah itulah posisi-posisi strategis atau posisi tinggi di dunia. Di sebagian tempat dan di sebagian pihak. Gak semua tentu saja. Gak semua. Abu Bakar As-Siddiq tinggi di dunia, tinggi di akhirat. Tapi poinnya adalah bahwa posisi dunia itu bisa jadi awal dari kehancuran kita. Kedudukan tinggi di dunia adalah bisa jadi awal dari musibah yang tidak ada ujung dan tepi. Tapi walaupun demikian, semangat kita kejar, semangat kita raih, kita ambil resiko itu. Nah, kenapa gak semangat ketika Nabi SAW mengatakan yarfa'u bihi darajat, Allah akan angkat derajat mereka dengan amalan-amalan tersebut. Ini gak ada resikonya. Kalau Allah angkat derajat kita, gak ada resikonya. Allah akan muliakan kita, dia angkat derajatnya. Nah, untuk mencapai itu butuh perjuangan tentu saja. Tapi kita harus semangat sebagaimana orang semangat untuk dapat posisi di dunia, posisi tinggi. Nah, apa saja hal-hal tersebut, mari kita simak baik-baik. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, ya kita mau ya Rasul. Semangat nih para sahabat itu. Kalau kita apa sih, ini hadir. Oh gitu. Kalau para sahabat, bala ya Rasulullah, mau kita Rasul. Mau, tolong kasih tahu kita nih apa nih. Qala isbagul wudu 'ala al-makarih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu 'ala al-makarih. Yang pertama, menjaga atau menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak disukai. Nanti kita jelaskan. Menjaga atau menyempurnakan wudu di saat atau di waktu yang tidak disukai. Yang kedua, wa kathratul khutaa ila al-masajid. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, wa intidharus salati ba'da shalah. Dan menunggu sholat yang berikutnya setelah sholat yang kita kerjakan, sholat lima waktu. Dan kita jelaskan, insya Allah kita jelaskan. Fadzalikum ribat, dan itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Insya Allah kita akan jelaskan apa itu ribat. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang kita bisa petik, yang pertama, sekali lagi menjaga wudu itu ternyata pahalanya bukan hanya diampuni dosa sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari, tapi juga mengangkat derajat kita. Yang pertama itu menjaga wudu, khususnya di kondisi yang tidak kondusif, selama tidak membahayakan atau memudaratkan kita. Itu penting. Kalau membahayakan diri kita, maka beralih ke tayamum. Beralih ke tayamum. Tapi kalau hanya gak nyaman, dingin, itu dilawan hadirin. Makanya para ulama menjelaskan maksud makarih di sini diantaranya ayyamu syita, menjaga wudu di musim dingin. Di musim dingin. Di musim dingin. Kita aja kadang-kadang nih pas hujan malas wudu. Aduh dingin banget, apalagi tengah malam gitu mau tahajud, aduh dingin banget ya. Atau salah nyetel AC. Ternyata apa jam 1 kebangun tuh AC 18 derajat. Aduh udah menggigil nih. Gak bisa, biasanya 24 nih 18, ya Allah. itu untuk wudhu malas banget, dinginnya. Itu baru 18 derajat coba. Itu baru musim hujan yang paling 20-an derajat di kita gitu ya. Terus gimana dengan 5 derajat misalnya? Bagaimana dengan 1 derajat? Bagaimana dengan minus 3 gitu? Minus 10, minus 20. Atau gimana dengan 1 derajat tapi kering? Itu di beberapa negara tuh lebih dingin daripada minus. Oh, itu gak karu-karuan jamaah. Wih, dingin. Apalagi zaman Nabi SAW kan gak ada pemanas. Gak ada pemanas. Jadi kalau dingin benar-benar nusuk tuh. Nah, kalau kita tetap jaga wudhu, atau kalau ya, kita ke, misalnya ke puncak atau ke Batu misalnya, ya ke daerah-daerah yang dingin lah. Nah, itu kan udah, aduh malas banget wudhu nih. Nah, kalau kita berusaha, kita lawan itu, maka itulah isbagul wudhu alal makari. Dan wudhunya enggak hemat-hemat, dalam arti bukan hemat air, enggak. Kan ada orang tuh kalau udah dingin udah seadanya-seadanya aja. Enggak, ini isbag, benar-benar sempurna wudhunya. Isbag itu membasuh atau mengusap seluruh anggota wudhu dengan maksimal. Jadi semuanya kena. Semua maksimal. Dengan tentu saja tetap menghemat air. Jadi bukan main minimalis dari segi kesempurnaan wudhunya ya. Kalau main minimalis dari sisi air bagus. Karena Nabi juga gak buang-buang air gitu. Kok buang-buang air ke arah negara beda lagi ya. Gak membuang-buang air untuk berwudhu gitu loh. Tapi semua maksimal, wajah dicuci dibasuh 3 kali, tangan kanan 3 kali sampai siku, kiri 3 kali sampai siku. Jadi dia berwudu seperti kondisi normal. Walaupun itu kondisi dinginnya minta ampun misalnya. Atau pas lagi sakit, tapi aman. Kita lagi sakit, gak enak wudu. Tapi kalau kita wudu, semua dokter bilang ya aman-aman aja pak, cuman yang gak nyaman. Membahayakan, gak membahayakan. Ibu wudhu aja, tapi gak nyaman. Ah itu, isbagul wudhu alal makari. Tetap berwudhu. Itu pahalanya luar biasa. Pahalanya Allah hapuskan dosa dan Allah angkat derajat. Allah hapuskan dosa dan Allah angkat derajat. Kenapa? Kata Allah, fayakunu fihi masyakkatun ala nafas. Karena memang kondisi itu berat. Untuk nafsu itu berat. Nafsu paling males ke kondisi-kondisi demikian. Nafsu tuh pengen tidur, selimutan. Nafsu paling males lagi dingin atau lagi sakit, lagi demam, kena air itu kan paling males. Jangankan kondisi seperti kondisi normal aja, nafsu paling males wudhu. Udah gak usah wudhu kan masih ada. Udah nanti aja kan belum waktu masuk sholat. Kan kita selalu diprovok sama nafsu itu demikian. Apalagi ini dalam kondisi gak nyaman. Makanya kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, dalla hadha ala kamalil iman. Orang yang bisa isbagul wudhu ala al-makari tetap jaga standar bagus dalam berwudhu. Tetap maksimal dalam berwudhu. Ketika kondisi-kondisi yang tidak disukai itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Masya Allah, kesempurnaan iman seseorang. Dalla hadha ala kamalil iman. Karena dia lebih memprioritaskan imannya dibanding kenyamanan dirinya. Oh, itu susah. Karena nafsu selalu ingin sebaliknya, kenyamanan dirinya dibanding imannya. Kalau kita udah bisa mengedepankan iman kita, daripada kenyamanan diri kita, maka itu menunjukkan kita orang-orang beriman yang sejati. Gitu. Dan ingat, ini wudu ini kan bukan setahun sekali, jemaah. Wudu bukan setahun sekali, wudu itu tiap hari. Dan kondisi-kondisi dingin begitu di banyak negara itu bukan 1-2 pekan kan, berbulan-bulan. Bahkan ada beberapa negara hampir setengah tahun kondisinya begitu terus. Hampir setahun kayak gitu. Panas cuma beberapa bulan, mereka terus dingin lagi. Jadi artinya, otomatis kalau ada orang ngamalin ini, bisa dikatakan setiap hari dia melawan egonya, kenyamanan dirinya demi imannya. Jadi terlatih gitu loh. Bukan 1-2 kali, terlatih. Nah ini bagus sekali jamaah. Jadi kita akan jadi orang yang berkualitas. Dan kita terbiasa menundukkan nafsu gitu. Nah, orang-orang kayak gitu dosanya Allah ampuni dan derajatnya Allah tinggikan. Gitu, hadirin. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, kathratul khutaa' ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid. Nah, memperbanyak langkah ke masjid maksudnya apa, hadirin? Nah, ini perlu kita pahami. Aduh, rumahku tuh di samping masjid, Pak Ustadz. Apakah aku harus muter komplek dulu? Nah, ini perlu kita ini kan. Jadi udah muter keliling dulu, baru ketemu masjid yang ada di samping rumahnya persis. Jadi jauh. Apakah harus demikian? Enggak harus demikian. Karena maknanya tuh ada dua, kata para ulama. Yang pertama memang maksudnya jika masjid itu jauh, jadi memotivasi nih. Kalau masjid itu jauh, jangan lihat dari sisi capek dan jauhnya. Jangan lihat dari sisi fisiknya. Secara fisik tuh jauh. Tapi lihat dari sisi pahala dan keutamaan. Kita tuh menang banyak langkah dari yang tinggalnya di samping masjid. Dan kathratul khutaa' ilal masajid itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Makanya para ulama mengatakan kullama ba'udal masjidu anil baiti izdadat hasanatul insan. Setiap masjid itu jauh, maka itu menambah pahala bagi manusia. Gitu. Oleh karena itu, seseorang yang berwudu dari rumahnya dan dia sempurnakan wudunya, lalu dia keluar dari masjid, dia keluar dari rumahnya untuk ke masjid dan dia tidak keluar untuk kecuali untuk mengerjakan sholat dan ibadah, maka tidaklah satu langkah kecuali Allah angkat derajatnya dan Allah ampuni dosanya setiap langkah. Setiap langkah, Masya Allah. Itu luar biasa. Makna yang kedua, hadirin, tikrar atau takrar. Maksudnya adalah rutin ke masjid. Karena dengan rutin ke masjid, langkah kita jadi banyak ke masjid. Kalau dihitung-hitung. Nah ini bagi yang dekat sama masjid. Jadi gak harus pindah rumah. Gak harus. Atau gak harus muter-muter dulu. Tapi dengan merutinkan bolak-balik ke masjid, bolak-balik ke masjid, gitu. Jadi banyak juga nanti. Jadi kathroh juga, jadi banyak. Itu maknanya. Tapi kalau orang cuma setahun sekali ke masjid, ya sedikit akhirnya. Walaupun jauhnya minta ampun. Gitu lah. Kita ke apa? Kita dari rumah kita di Cawang. Salatnya di Masjid Istiqlal. Oh, jalan kaki jauh, banyak tuh, banyak gak? Banyak. Tapi cuma setahun sekali begitu. Selebihnya enggak pernah ke masjid. Tetangga kita salatnya di masjid komplek. Tapi tiap hari 5 waktu di sana, bolak-balik, bolak-balik. Pas hitung-hitungan banyakkan tetangga kita tuh langkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma di masjid komplek. Gitu jamaah. Jadi ini hal yang penting, digugurkan dosa dan diangkat derajat. Digugurkan dosa dan diangkat derajat. Dan jika dikaitkan dengan apa? Dengan hal ini hal yang penting sekali untuk kita camkan. Kecuali jika ada udzur. Seperti wanita. Kata Nabi SAW, "Mubuyutuhunna khairun lahun." Dan rumah mereka itu lebih baik buat mereka. Walaupun enggak boleh dihalangi kalau wanita mau ke masjid. Karena banyak wanita sahabiat di zaman Nabi pun tetap sholat di masjid. Sebagaimana hadis-hadis tentang masalah itu. Tapi diarahkan untuk di rumah. Dan ketika mereka enggak ke masjid, mereka juga dapat pahalanya gitu loh jemaah. Atau ketika sakit juga itu udzur bagi kita lagi sakit. Atau dihidangkan makanan pas bertepatan dengan waktu sholat, jadi makan dulu. Hujan juga demikian. Hujan. Sallu fi rihalikum. Sholatlah di rumah kalian. Kalau hujan. Atau pandemi. Seperti sekarang. Tentu saja gak dipukul rata, tapi sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi itulah fatwa para ulama kita dan diikuti sesuai dengan alasan hukumnya. Yang udah bisa, silakan. Yang nggak bisa dan mengikuti fatwa para ulama, maka itu udzur syar'i. Dan lain-lain dari udzur-udzur yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam buku fikih. Itu poin. Dan orang yang tidak ke masjid karena udzur syar'i, karena alasan syar'i yang dibenarkan oleh syariat, maka insya Allah tetap mendapatkan pahala tersebut jika dia ingin dan punya semangat. Tapi dia gak lakukan karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, sebagaimana dalil sebagian sahabat yang gak bisa ikut perang Tabuk tapi ingin sekali, Nabi SAW mengatakan mereka dapat pahala perjuangan tersebut. Allah Ta'ala misal. Kita lanjutkan. Yang ketiga, intidhar salat ba'da salat. Menunggu salat yang berikutnya setelah kita mengerjakan salat. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita salat, misalnya salat maghrib, maka kita tidak beranjak dan nunggu salat isya, misalnya begitu. Jadi ditungguin, nggak keluar dari masjid misalnya gitu, nggak keluar dari masjid. Kita sholat asar sambil nunggu maghrib lah, kan suka gitu weekdays gitu di kantor ada masjid, sama aja juga keluar pulang jam segini macetnya parah, mendingan saya nungguin sholat maghrib. Udah tunggu, dipakai buat zikir, doa, baca Quran gitu loh jemaah. Atau ikut kajian intidhar, tapi juga nunggu salat berikutnya. Itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak wajib, tapi itu sunnah. Kalau kita bisa, maka dosa kita digugurkan dan derajat kita diangkat oleh Allah. Dan hadirin, yang menarik kata para ulama, dan tidaklah seseorang melakukan hal tersebut kecuali karena dia punya rasa rindu dan rasa kangen ke sholat berikutnya. Maka kullama faragha min sholatin faqalbuhu muta'alliqun bis sholatil ukhra yantadhiruha. Menarik keterangan para ulama jamaah. Kata Imam Muhammad bin Utsaimin, ketika seseorang sudah selesai mengerjakan sholat, maka hatinya langsung terpaut ke sholat yang berikutnya. Dan dia ingin nungguin tuh sholat. Gitu ya. Gitu. Jadi saking setianya sama, ditungguin. Menunggu itu tanda kesetiaan. Rasa tanda cinta. Kan gitu, makanya kan di apa, di diksi-diksi di dunia asmara kan gitu, aku akan setia menunggumu gitu lah. Karena memang orang yang hatinya berbunga dan kangen akan setia menunggu. Akan setia menunggu. Nah, ini ditungguin. Makanya bukan ngobrol ngalur ngidur juga. Gitu. Atau bukan karena ribut sama istri, kok di sini ribut sama bini gue nih. Enggak, bukan begitu. Tapi memang kangen sama sholat berikutnya. Nggak pulang mas, kangen sama sholat maghrib gitu. Tunggu di sini aja nih. Makanya fa'inna hadza yadullu ala imanihi wa mahabbatihi wa syauqi li hadhihi shalawatil azimah. Ini menunjukkan iman dan cintanya dan rindunya kepada sholat-sholat lima waktu tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, wujudat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mata dan hatiku di dalam sholat. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Jadi penyejuk mata dan penyejuk hati Nabi SAW itu sholat. Gitu hadir. Jadi setia nungguin. Setia menunggu. Jadi senang gitu waktu sholat tuh. Ini sedikit 10 menit lagi nih. Ketemu sholat maghrib, alhamdulillah. Itu poin. Kita kalau nunggu pesawat suami kita landing gitu ya, dari atau pesawat anak kita landing, itu kan nggak sabar. Setengah jam. Kadang-kadang udah di bandara 2 jam sebelumnya tuh orang tua tuh kalau mau jemput anak dari luar negeri atau 2 jam udah nunggu di airport. Padahal sekarang udah ada aplikasi, kita bisa cek pesawatnya udah sampai mana. Nggak. Ke airport ya. Jam berapa? 1 jam lagi, ma. Pesawatnya landing insya Allah. Jam berapa? Ma, 59 menit lagi, ma. Nah, jam berapa? Kapan landing? Ma, 58 menit lagi. Ini mama setiap menit nanya. Ya habis sudah kangen gitu loh. Kangen sama anak. Wajar lah. Ya orang tua begitu. Kita yang suka lupa sama orang tua. Begitu. Nah ternyata katanya delay, mah. Ya gimana sih itu pak sopir pesawat. Bukan pilotnya, mah. Ini ada harus ngantri untuk landing. Trafiknya lagi padat gitu. Atau ada pesawat tergelincir di airport. Gitu lah. Oh gitu ya, iya. Jadi ditungguin memang jamaah. Nah kita kalau bisa sampai seperti itu, oh itu luar biasa dan berat memang. Dan yang bicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Ini memang PR kita semua. Tapi itulah sebenarnya pesan ketika Nabi katakan wantidharu shalah ba'da shalah, nunggu salat berikutnya setelah kita kerjakan salat yang pertama. Gitu. Tapi hadirin, sekali lagi kita harus bijak bahwa ini harus dilihat dengan kacamata yang komprehensif. Jangan sampai gara-gara nunggu sholat berikutnya kita jadi gak masuk kantor. Gara-gara habis subuh gak pulang tuh di hari Senin, tetap aja di masjid. Atau gak balik lagi ke kantor karena habis sholat zuhur nunggu sampai sholat asar, padahal kita ada meeting jam 1, ada meeting setengah 2. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Ingat bahwa sebuah kasus, sebuah kotak di dalam agama itu harus dilihat secara komprehensif. Dan diantaranya adalah selalu memprioritaskan yang fardu ain, lalu fardu kifayah, lalu sunnah. Ini tuh hukumnya sunnah, jamaah. Nah, yang sunnah itu gak boleh sampai membuat kita melalaikan yang wajib. Gak boleh membuat kita melalaikan yang wajib. Kalau sampai melalaikan yang wajib, itu adalah talbis iblis. Nah, itu cara jebakan iblis yang jago. Itu jebakan syaitan yang samar. Karena masuknya dari ibadah, bukan dari maksiat. Masuknya dari ibadah dan bukan maksiat. Maksiat itu aja udah susah ya, kita ngindar tuh udah susah. Ini masuknya dari ibadah. Masuknya dari ibadah. Makanya catat baik-baik keterangan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Syafi'i. Man syagolahu al-fardu 'ani nafli fa huwa ma'dzur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan yang wajib sehingga dia tidak bisa mengerjakan yang sunnah, maka dia ma'dzur, dapat uzur dari Allah. Artinya gak masalah. Dan insya Allah dapat pahala juga. Tapi sebaliknya, waman syagolahu naflu anil fardhi fahuwa magrur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan hal yang sunnah sehingga dia gak sempat ngerjain yang wajib, gak bisa ngerjain yang wajib, lalai dari yang wajib, maka dia magrur, dia ditipu oleh iblis. Tertipu nih orang. Nah, siapa yang ngejebak? Ya siapa lagi kalau bukan musuh kita? Iblis laknatullah alaih. Kejebak itu. Itu jebakan Batman. Kalau bahasa orang sekarang. Semangat ngerjain sunnah, lupa sama yang wajib. Nah, ini penting. Makanya kalau kondisi kita sekarang, mungkin kita bisa praktekan ini asar ke maghrib. Kalau kita udah pulang sebelum asar atau pas teng asar kita pulang, ya udah. Tapi kalau masih punya jam kantor, gak boleh hadirin, karena kita harus komit, dan komit dengan kesepakatan itu wajib. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang mukmin itu harus komit dengan kesepakatannya, syarat-syarat yang dia sudah sepakati. Atau kita bisa terapkan misalnya maghrib ke isya, itu kalau orang kerja aman lah, maghrib ke isya secara umum. Kecuali kalau shift malam. Atau kita bisa terapkan di weekend, dan itu pun gak ngambil hak orang lain gitu loh, hak anak-anak. Jadi intinya jangan sampai kita lalai dengan hal-hal yang wajib. Inilah cara melihat yang harus dibangun, harus melihat dari semua sisi. Jangan ngambil satu hadis, akhirnya kita tinggalkan 2, 3, 4 hadis yang lain. Tapi gabungkan semua dalil dalam sebuah kotak dan sebuah permasalahan, lalu kita simpulkan dengan tepat. Makanya kita harus kembali ke ulama, hadirin. Kita sebagai orang alam, orang awam jangan nyimpulin hadis sendirian. Harus baca keterangan para ulama kita. Seperti itu. Allah Ta'ala amissalam. Yang berikutnya, fadzalikumur ribat, dan itulah ribat. Hadirin, apa itu ribat? Ribat itu maknanya dua, kata para ulama. Secara umum lah ya, kita angkat dua makna. Yang pertama, ribat itu secara secara hukum asal sebuah kata untuk mengungkapkan jihad fisabilillah, al-iqamah ala jihadil adu. Jadi jihad fisabilillah. Maka maksud hadis ini adalah barang siapa yang mengerjakan tiga hal tersebut, dia mendapatkan pahala jihad. Itu poinnya. Dia mendapatkan pahala jihad. Tentu saja sesuai dengan kesempurnaan kita dalam mengerjakan tiga amalan di atas. Gitu. Dapat pahala. Dan kualitas keikhlasan kita dalam mengerjakan. Dan bagi orang yang tidak mengerjakan karena ada alasan syar'i atau uzur syar'i, insya Allah akan mendapatkan juga. Itu tadi. Orang yang nggak bisa berwudu karena sakit parah, kalau dia berwudu fatal. Nah, itu insya Allah. Tapi dia pengen banget isbagul wudu. Dia pengen, boleh ya? Kata dokter, nggak boleh pak. Tolong deh, pengen nih saya berwudu. Nggak boleh. Ya udah, akhirnya ditayamum. Insya Allah orang kayak gitu dapat. Sebagaimana kaidah fikih. Atau itu tadi, orang pengen apa memperbanyak langkah ke masjid tapi sakit. Itu insya Allah dapat. Atau hujan, insya Allah dapat. Atau kondisi pandemi dengan prokes misalnya. Di beberapa atau di sebagian masjid, nggak semua masjid. Saja. Insya Allah dapat. Atau udur-udur yang lain. Atau wanita, insya Allah dapat. Dan sekali lagi, alasan-alasan syar'i yang lain. Dan itu tadi, orang yang gak bisa nunggu dari satu saat ke salat karena harus komit dengan jam kerja dari zuhur dan asar, padahal pengen banget mungkin waktu asar, tapi gak bisa, insya Allah dapat. Atau dia harus nganterin ibunya, akhirnya dari awalnya udah siap nih maghrib, mau nunggu, mau berangkat atau pulangnya isya aja, nunggu, ibunya minta dianterin ke dokter, udah, atau minta dianterin belanja, ya udah birrul walidain. Atau minta ditemenin aja, pengen ngobrol ibunya sama dia. Ya udah pulang dari masjid, insya Allah dapat. Itu hal yang perlu kita tanamkan, jamaskan. Dan yang kedua, makna ribat. Ribat itu maknanya, ribat itu kan dari kata-kata ismun lima yurbatu bihi syai. Ribat itu ikatan, gitu loh aja. Secara bahasa Indonesia, secara umum ribat itu sesuatu yang mengikat sebuah benda atau manusia. Jadi sesuatu yang mengikat. Makanya kenapa jihad dikatakan ribat, karena ketika kondisi jihad, orang-orang itu kata perawat terikat dengan khailnya. Khail itu kuda, kuda untuk digunakan untuk perang. Jadi bahasanya terikat dengan senjatanya, kemana-mana tuh bawa senjata. Wa'idah dia, dan persiapan-persiapan untuk kondisi tersebut. Makanya dinamakan ribat. Atau harus terikat di pos tertentu. Dia terikat di benteng tertentu. Atau di markas, nggak boleh kemana-mana, dan atau terikat di garda depan gitu, makanya dinamakan ribat. Itu makna dasar. Nah, Oleh karena itu makna yang kedua adalah wa anna hadhil khilal turbatu atau tarbitu sahibaha anil ma'asi wa takufu anha. Maksud terikat di sini adalah tiga amalan di atas itu akan mengikat orang yang mengerjakannya sehingga dia tetap di jalan Allah dan tidak melakukan kemaksiatan. Itu maksudnya. Jadi dia terikat sehingga dia tidak bisa leluasa mengerjakan maksiat itu. Dia enggak bisa gerak sih untuk melangkah ke maksiat itu. Dijaga, diikat dengan amalan-amalan di atas. Ayo coba deh. Kalau kita jaga wudu gitu ya. Dan sebagainya itu akan terikat. Dan kita tidak tinggalkan amalan-amalan di atas kecuali karena alasan syar'i. Dan itu jelas ada fatwa para ulama-nya. Gak ngasal-ngasal, gak dikitin. Ini kan udzur syar'i. Fatwa ulama siapa yang nyampaikan? Tapi kalau udah ada fatwa ulama, aman. Kita sebagai masyarakat awam, ada fatwa ulama dan ulamanya punya kapasitas. Apalagi ulama-ulama kelas dunia sudah mengatakan demikian. Ulama yang punya kompetensi yang jelas, bahkan bisa dicek dalam buku-buku, udah aman. Dan insya Allah ngejaga. Menjaga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ahabbakallahu allazi ahbabtani lah. Atas segala ilmu yang disampaikan tentu pasti dengan effort yang luar biasa. Enggak sih. Kita ini masih banyak lalainya, belum sampai titik luar biasa. Masih banyak lalai, masih banyak kekhilafan dan kekurangan. Belum sampai titik seperti itu. Teman-teman mungkin, insya Allah teman-teman yang effortnya luar biasa, kalian berbicara tidak. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dari kajian-kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, Ustaz, apakah tetap mendapatkan fadilah atau keutamaan dari sebuah amalan? Misal hadis tentang wudu ini dapat menghilangkan dosa kaki, mata, dan lain-lain. Jika kita belum berilmu bahwa wudu dapat menggugurkan dosa, misal mengikuti Bilal yang menjaga wudunya yang rompahnya hingga surga, apa tetap Allah kasih penghapus dosa walaupun kita belum mengetahui misalnya hadis pertemuan kali ini. Barakallahu fikum, fikum barakallah. Dari Aditya. Ya, dari Subang. Ahlan. Hadirin Allah muliakan, sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk mengerjakan ibadah dan agar ibadah diterima dengan segala keutamaan-keutamaannya, dengan segala keutamaan-keutamaannya, itu bukan atau itu tidak harus kita tahu semua keutamaan-keutamaannya tersebut. Untuk diterima dan mendapatkan keutamaan cukup dengan dua syarat, ikhlas dan ittiba. Ikhlas hanya mencari wajah Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan benar, itu aja. Ikhlas dan benar. Begitu kita ikhlas mencari wajah Allah dan benar karena mengikuti Nabi SAW, maka amal ibadah kita diterima dan kita dapat keutamaan-keutamaan dari amal tersebut. Loh, kalau kayak gitu buat apa saya belajar keutamaannya? Oh hadirin, penting. Karena semakin kita belajar keutamaan sebuah amalan, semakin termotivasi. Itu yang pertama. Beda lah ketika kita baru tahu ternyata tuh ketika kita mengusap wajah tuh dosa wajah gugur ya, Mata nih saya olot kemarin tuh ngeliat aneh-aneh Pak Ustadz. Ya emang sayanya sih belum bisa nundukkan pandangan. Jadi saya semangat wudhu habis itu. Semoga digugurin. Semoga digugurin. Beda. Semangatnya beda. Motivasi. Terus yang kedua, dengan mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, kita bisa atau kita akan lebih melibatkan hati dan rasa, perasaan. Dan otomatis lebih khusyuk ketika beramal. Ketika lebih khusyuk, maka pahalanya jauh lebih besar. Lebih maksimal lagi. Lebih maksimal. Beda kan, kita gak tahu hadis tentang wudhu gitu. Terus dengan kita tahu, lalu kita tadi basuh wajah kita berharap dosa mata digugurkan, dosa lisan digugurkan sambil menghayati, beda lah suasananya. Suasananya beda. Kita tahu bahwa setiap langkah ke masjid itu gugurin dosa dan mengangkat derajat, oh beda ketika jalan. Ya Allah semoga dosa ini digugurkan. Ya Allah semoga, nah, itu beda. Makanya penting, jelas sangat penting. Tapi diterima dan dapat pahala secara apa? Secara standar itu cukup ikhlas dan ittiba. Dan itu untuk mengangkat lagi derajat dan pahala kita. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ustaz, keluarga ustaz, tim ustaz dan seluruh kaum muslimin keberkahan, amin ya rabbal. Kebaikan serta kesehatan yang digunakan di atas ketaatan kepada Allah, amin. Ustaz, Anda izin bertanya, apakah ketika di kondisi dingin tidak boleh berwudu dengan air hangat karena bisa menghilangkan pahala menjaga wudu di saat kondisi tidak nyaman? Jazakallahu khairan ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya boleh. Tapi kalau harus, enggak juga. Tapi yang perlu kita ingat gini loh hadirin. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti diterangkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, salah satu ulama senior kelas dunia pada hari ini. Dan beliau dijuluki sebagian orang sebagai ensiklopedia berjalan, alim sekali, senior. Beliau katakan bahwa di dalam ibadah pasti ada tingkat kesulitan, pasti ada tingkat kesukaran, gitu loh. Itu jelas, dan disitulah ujiannya, kan biasa demikian, itulah ujiannya. Hanya saja perlu dicamkan, kata beliau, bahwa menyusahkan hamba itu bukan tujuan utama, karena kesulitan itu adalah faktor yang gak bisa dipisahkan, bukan jadi tujuan. Jadi jangan cari susah gitu loh, tetapi kita cari ibadahnya dan kita jalani kesulitannya, karena hanya dengan menjalani kesulitan tersebut kita bisa mendapatkan ibadah tersebut. Bukan memang ngincar sulitnya, bukan. Karena Allah gak pernah memerintahkan kita cari kesulitan. Gak pernah, karena ada ayat atau hadis cari kesulitan, buat masalah, gak pernah. Yang ada adalah yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan persulit. Tapi ada hal-hal yang udah kita berusaha mudahkan semaksimal mungkin, tetap aja ada tingkat kesulitan gitu loh. Puasa udah kita berusaha mudahkan misalnya, tetap aja kan ada sisi nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat dan seterusnya. Pasti ada tingkat kesulitan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Tujuan utama ibadah kan diantaranya zikrullah ya azza wa jal, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memprioritaskan iman kepada Allah. dan lain sebagainya. Jadi bukan tujuannya mempersulit atau mencari-cari kesulitan. Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya kan dalam hadis Nabi SAW, bahwa dalam hadis Bukhari ya, Nabi SAW kalau disuruh pilih, maka Nabi akan memilih dua opsi. Nabi akan pilih yang paling mudah, malam yakun ithma, selama bukan yang haram. Nabi akan cari yang mudah selama bukan yang haram. Walaupun dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan seterusnya, itu untuk hal-hal dunia. Hal-hal dunia itu lebih mengarahkan. Tapi secara garis besar, itulah kemudahan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang kita mau apa? Kalau memang kondisinya dipermudah, jadi enggak usah cari kesulitan. Karena kita jalan itu saja sudah ada unsur kesulitan di sana. Sudah ada unsur. Jadi kalau misalnya ada air panas, silakan pakai air panas. Tapi kalau mau pakai air dingin juga boleh, tapi enggak usah harus maksa gitu. Coba dinginkan lagi jadi es beku. Ambil air di kulkas gitu misalnya. Kenapa pakai air kulkas? Makari. Enggak, bukan begitu. Jadi jangan nyusahin diri sendiri gitu. Halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang tanatu, kata Nabi. Yang maksa dan nyulit-nyulitin diri sendiri. Gitu, misal baca hadis ini, akhirnya semenjak hari ini kalau wudu pakai air kulkas atau pakai air dispenser yang dingin biar dapat pahala. Bukan begitu, natural aja, yang ada dipakai aja gitu. Dan kalau Allah takdirkan kita berhadapan dengan sulit, tawakal sama Allah, jalani gitu. Dan jangan nyari-nyari. Makanya kan kata Nabi, la tatamanna liqa'al adu, jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Kan itu sabda Nabi SAW. Was'alullah al-afiyah, minta keselamatan, minta keselamatan. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau buat mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan engkau bisa membuat kesedihan dan kesulitan menjadi mudah jika engkau inginkan. Jadi kita diminta untuk minta kemudahan, bukan ngeribetin kayak gitu. Itu poin. Jadi boleh, jadi natural aja. Kalau mau silakan, tapi ini bukan khusus buat penanya ya, tapi ini untuk kita semua. Jangan mempersulit-sulit diri seperti tadi, karena baru belajar hadis ini, lalu sekarang kalau wudhu harus pakai air kulkas. Ini di freezer kenapa banyak air begini buat wudhu? Makari. Gitu, nggak harus demikian. Kalau memang yang ada dingin, pakai dingin. Gitu loh. Kalau ada air hangat, silakan pakai air hangat. Dan itu kan sunnah Nabi juga, gitu loh. Dan apa namanya? Dan nggak perlu mempersulit diri, karena tanpa kita mempersulit diri pun nanti akan ada fase seperti itu, insya Allah. Karena kan hidup itu berputar, dan setiap ibadah ada unsur kesulitan, ada unsur kesulitan, dan Allah gak suka orang yang mempersulit-sulit dirinya sendiri. Jadi dibuat natural saja, dibuat natural saja, dan itu konsep Nabi SAW. Tapi ini butuh perincian ya, butuh perincian. Ada beberapa kondisi yang perlu pembahasan. Tapi ini gambar. Saya ingin mencontohkan itu tadi, ketika ada orang yang pengen pakai air kulkas misalnya atau dispenser. Jadi boleh kalau mau pakai air, tapi yang lebih afdol yang natural aja. Kecuali kalau udah gak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga beserta tim selalu, dan selalu, seluruh jamaah yang mendengarkan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, rumah ana agak lumayan jika ke masjid. Kalau tidak naik kendaraan, terutama subuh, ana pasti masbuk. Apakah sama pahalanya jika naik kendaraan dengan jalan kaki, Ustaz. Jazakallahu khair, terima kasih. Jawabannya, insya Allah tetap dapat keutamaan. Kenapa demikian? Karena kaidah fikih itu berbunyi bahwa al-muhafadzah ala mahiyatil ibadah muqaddam atau muqaddamatun ala al-muhafadzah ala kharijatil ibadah. Menjaga hal-hal internal dalam ibadah itu lebih diprioritaskan dibanding menjaga hal-hal eksternal dalam ibadah. Ketika kita mau sholat subuh misalnya atau sholat lima waktu, maka menjaga kebersamaan dengan imam takbiratul ihram bersama imam dan terus sampai salam itu lebih diprioritaskan daripada perjalanan menuju masjid itu sendiri. Karena perjalanan menuju masjid kan di luar, jalan atau naik mobil dan itu di luar takbiratul ihram dan salam. Sholat itu kan kita niatnya mau sholat kan, sekali lagi niat kita mau sholat. Nah sholat itu apa sih? Sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Nah menjaga takbiratul ihram sampai salam itu diprioritaskan daripada hal-hal di luar itu. Hal-hal di luar itu, di antaranya sarana kesana. Jadi artinya poinnya adalah kalau untuk mendapatkan takbiratul ihram on time kita harus naik kendaraan, dan kalau kita jalan terlambat maka menjaga takbiratul ihram lebih diprioritaskan dibanding jalan kaki. Dan insya Allah itu udzur syar'i, alasan syar'i, dan insya Allah kita mendapatkan pahalanya juga. Karena kita tahu jarak antara adzan dan qomat di banyak masjid itu cepat, jadi serba salah, dan kita juga dituntut untuk sholat qobliyah misalnya dan lain sebagainya. Jadi menjaga takbiratul ihram lebih diprioritaskan daripada berjalan kaki. Itu yang perlu kita camkan. Jadi itu kaidah, kita banyak contoh dalam kaidah itu. Intinya adalah menjaga substansi ibadah atau faktor hal-hal internal dalam sebuah ibadah lebih didahulukan, lebih diperhatikan daripada menjaga faktor eksternal dari ibadah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makanya menjaga kekhusyuan sholat itu lebih didahulukan dibanding memilih tempat strategis untuk sholat. Begitu. Itu poin. Makanya sebagian ulama fikih mengatakan apabila kita sholat, kita mau sholat di saf pertama, tapi ternyata pas kita mau sholat sebelah kita itu baunya semerbak gitu, dan kita jadi susah khusyuk, maka kita bisa mundur ke saf kedua. Padahal yang paling utama saf pertama buat laki-laki. Tapi kalau di saf pertama kita nggak bisa khusyuk nih. Mungkin sebagian bisa nahan, tapi kan kemampuan orang mencium beda-beda. Gak masalah kita mundur ke saf kedua dan mempersilakan yang lain untuk ambil saf pertama, karena kekhusyuan lebih diprioritaskan. Yaudah kita sholat di saf kedua bareng jamaah yang lain. Ya mungkin itu bisa disampaikan. Dan sekali lagi ini hari Jumat, ini Mizanul Usbu, ini barometer pekan, dan ini hari ibadah sebagaimana pelajaran kita kemarin. Jadi tolong amalkan pelajaran kemarin. Mungkin sebelumnya kita belum tahu, tapi sekarang kita sudah tahu bahwa hari Jumat ini spesial. Hari Jumat adalah tolak ukur sebuah pekan, dan hari Jumat adalah hari ibadah, dan Jumat ke Jumat menggugurkan dosa selama sepekan itu. Maka semangatlah dalam mengisi hari ini dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jazakallahu khairan. Makasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.